separuh rasa welase perih jengget noring dodo mung eloh moto hang piso ngarani perie ati apu o isun singiro riko piso marun rasa tambah perih ati sakat sun werui krasa nyejek noring moto apo konco nisun hang riko demeni Sing. ku tak tahu sanggupkah ku jalani hidupku tanpa dirimu ada di sampingku.